Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore, edisi hari ini Kamis 29 Oktober 2015 kembali disampaikan oleh saya Ahyar dan Kamal. Belasan desa di Biren tergenang banjir. Bandara di Aceh Utara dan Nagan Raya belum layani penerbangan. Kasus cerai PNS di Aceh Tamiang meningkat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, hujan lebat yang mengguyur Biren hingga jelang tengah malam tadi mengakibatkan belasan desa di sejumlah kecamatan terendam banjir. Banjir terjadi akibat masih sempitnya saluran pembuangan di sejumlah kecamatan tersebut. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kawasan terparah diterjang banjir terjadi di desa Abu Usung, Monmane, dan Paluh Selimeng, Kecamatan Jempa. Di sana, puluhan rumah bahkan rusak diterjang banjir. Genangan juga terjadi pada jalan dan putusnya jembatan. Kecik Abu Usung, M. Dahlan menyebutkan bahwa desanya sudah menjadi langganan banjir terutama saat hujan. Menurutnya, permasalahan terjadi karena saluran masih sempit dan dangkal. Kondisi yang sama juga dikeluhkan oleh warga Monmane dan Paluh Selimeng, Kecamatan yang sama. Ratusan hektar sawah yang baru dipanen terendam banjir. Banjir kiriman juga menerjang belasan desa di Kecamatan Kuala, Pesangan, Jenip, Pandrah, Simpang Mamplam, Pedada, dan Makmur. Sederalun, jumlah pengungsi Rohingya yang selama ini ditampung di shelter Desa Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, kini hanya tersisa 115 orang lagi. Banyak di antara mereka dilaporkan telah kabur dan kini keberadaannya sudah tidak terdeteksi. Dari Lusmawe, Saiful Bahri melaporkan. Pada awal tahun 2015 lalu, jumlah Rohingya yang terdampar di perairan Senedon, Aceh Utara mencapai 328 orang. Namun satu persatu Rohingya pun mulai kabur setelah mereka dipindahkan ke shelter Blang Ado. Kabak Humas Pemkab Aceh Utara, Amir Hamzah mengatakan, Satgas Rohingya tetap bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan untuk mereka. Terkait tindakan terhadap mereka yang kabur, Pemkab Aceh Utara mengaku dalam koordinasi untuk upaya pencarian. Sementara Kasih Wasdakim Kantor Imigrasi Lusmawe, Albert, mengakui bahwa saat ini imigran bisa keluar bebas dari shelter. Alasannya karena mereka bukanlah tahanan. Sederalun, operasional Bandara Malikus Saleh Aceh Utara hingga hari ini masih ditutup untuk aktivitas penerbangan. Pihak maskapai sendiri sejauh ini belum bisa mendaratkan atau memberangkatkan pesawatnya di bandara ini karena pekatnya kabut asap. Dari Lusmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kepala Bandara Malikul Saleh Aceh Utara Niswan mengatakan, aktivitas penerbangan tak bisa dilakukan menyusul jarak pandang yang masih berkisar 3 km. Sementara perakirawan BMKG Lusmawe, Harendra Muiz, menyebutkan kondisi kabut asap pada Kamis mulai menunjukkan penurunan. Guyuran hujan diakuinya sangat membantu meredakan kepekatan kabut asap. Diprediksikan 2 hari ke depan kabut asap akan semakin menipis di Lusmawe dan sekitarnya. Kondisi ini juga didukung berkurangnya titik api di sejumlah wilayah dalam Pulau Sumatera. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, puluhan calon penumpang maskapai Wings Air di Bandara Cutjadin, Nagan Raya hingga hari ini belum bisa diterbangkan. Ini dikarenakan pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara dengan tujuan Nagan Raya membatalkan penerbangannya. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar melaporkan. Kondisi ini mengakibatkan warga yang sudah mengantongi tiket terpaksa membatalkan perjalanan melalui jalur udara. Petugas Wings Air di Bandara Cutnyadin, Sunardi, menyebutkan pembatalan ini murni karena masalah kabut asap. Menurut catatan pihak Wings Air, hingga kini setidaknya sudah 9 penerbangan di Bandara Cutnyadin dibatalkan akibat masalah kabut asap. Sudaralun, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berharap pembahasan RAPBN 2016 dapat diselesaikan hari ini juga, sehingga bisa disahkan keesokan harinya. Sebaliknya, apabila RAPBN 2016 tidak bisa disepakati, pemerintah terpaksa menggunakan APBN perubahan 2015. Kantor Berita Antara melansir, Hermanto mengatakan tidak ada yang terganjal dari pembahasan RAPBN 2016. Sejauh ini, masing-masing komisi telah melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitranya. Meski demikian, opsi menggunakan RAPBN 2016 mungkin saja terjadi bila memang Dewan tidak mampu menyelesaikan pembahasan. Namun ini akan menjadi masalah karena program pemerintahan yang dianggarkan dalam APBNP 2015 tidak sama dengan program pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Menurut Hermanto, setidaknya Badan Musyawarah tetap mengagendakan dulu pengesahan RAPBN 2016 sambil menunggu yang mungkin dapat diselesaikan hingga malam nanti. Sedaralun, angka perceraian kalangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang dilaporkan meningkat drastis. Hingga September 2015 tercatat sudah ada pengajuan 38 kasus perceraian yang dilakukan PNS Aceh Tamiang. M. Nasir melaporkan dari Kuala Simpang. Angka ini melampaui tahun lalu yang hanya berjumlah 25 kasus. Dari sekian banyak kasus cerai PNS, umumnya masalah keharmonisan pasangan menjadi alasan utama. Sementara pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh Tamiang mengaku kewalahan dalam menyelesaikan kasus cerai karena terbatas sumber daya manusia yang ada. Kepala BKPP Aceh Tamiang, Samsuri, mengatakan dari total kasus cerai, 80% diantaranya diajukan perempuan. Sedaralun, PT Alam Sari Lestari atau ASL Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu Riau ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan dan hutan seluas 116 hektar. ASL disebut merencanakan lahan yang telah dibakar tersebut untuk ditanami pohon sawit. CNN Indonesia melansir, Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Mohzan, mengaku sudah menerima surat perintah dimulainya penyidikan terhadap perusahaan PT ASL. Dalam SPDP tersebut tidak ada nama perorangan dari pihak korporasi. Sementara pimpinan ASL, Andan, menyebutkan perusahaannya adalah korban kebakaran lahan. Ia pun yakin tidak melakukan pembakaran sebagaimana yang disangkakan. ASL mengerti hukum dan risiko jika pembakaran dilakukan, sehingga ASL berpendapat kejadian itu adalah faktor dari luar yang justru menyudutkan perusahaan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 29 Oktober 2015. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.